Sekejap hidup tampak tak adil, si jujur tergusur. Itu kisah yang selalu didengungkan, membuat banyak orang merasa tak perlu untuk jujur di kehidupan. Si jujur yang tergusur karena memang tampaknya ia tak mempunyai tempat akibat kejujuran yang dilontarkannya. Aneh tapi nyata, semakin hari manusia tak suka kejujuran. Semua penuh dengan kebohongan, seperti aksesoris yang memenuhi setiap pakaian atau kosmetik yang menutupi keaslian wajah. Semua penuh dengan tipuan, operasi di sana sini. Ya, yang itu yang luar biasa. Tapi yang jujur, sekali lagi, sepertinya tak mendapat tempat. Yang jujur tergusur. Lagi-lagi membuat banyak orang semakin takut untuk jujur. Tapi apakah betul yang jujur tergusur? Itu pertanyaannya. Yang lain merasa seperti itu, tetapi sesungguhnya di pojok sana si jujur termangu melihat ketidakjujuran. Si jujur justru merasa bingung melihat kehidupan. Bagaimana mungkin orang berpakaian kepalsuan? Bagaimana mungkin orang mampu bertahan dalam kegelisahan, dalam kepalsuan, dalam kengerian? Ya, bagi si jujur itu semua menakutkan. Karena selubung kepalsuan pasti tak akan pernah menjanjikan masa depan. Si jujur tergusur, itu kata orang. Tapi bagi si jujur, justru dia menemukan ketenangan dan kenyamanan. Dari pojok ia hanya menatap seluruh kehidupan, melihat tingkah laku yang menggelikan sekaligus menggelisahkan. Dari banyak orang yang suka dengan kepalsuan, penuh dengan basa-basi. Ya, Anda dan saya perlu untuk bertanya, jujurkah kita di hidup ini? Anda tak perlu takut untuk tergusur, karena tergusur dalam kejujuran sejatinya Anda hanya ada pada satu posisi di pojok sana, tapi untuk mengamati dan akhirnya menyadari betapa beruntungnya Anda ada di pojok dan tidak berada di arena kepalsuan. Anda ada di pojok terpojok, tapi justru Anda jadi pengamat bijak yang memperhatikan seluruh kehidupan. Yang di arena tetap di sana, karena memang arena penuh dengan kepalsuan. Yang di arena tetap di sana, karena arena bukan tempat orang jujur rupa-rupanya. Sehingga ketergusuran justru membuat satu keunikan, karena memberi Anda tempat yang terhormat. Terhormat bagi orang jujur, sementara yang tak jujur tentu lebih suka di pentas kepalsuan. Semoga Anda tak ada di pentas kepalsuan, dan semoga Anda bukan palsu. Pikirkan dengan jujur. Bersama saya, Bigman Sirait.